إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. Ayat niki asale kudu joket yang Yahudi, tapi artine umum. Apa kowe percaya maring Alkitab, Quran iku sebagian bae, marang sebagian bae kufur? Sehingga kowe diatur cara Quran, siji bab gelem bab liyane kowe nyang. Dados kita niku dituntut totalitas penyerahan dan ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niki, Pak. Niki justru para hadirin dan hadirat, ketaatan niki Pak samangke panjenenganipun Profesor Asy-Syaikh Abil Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, Rektor Universitas Darul Ulum saking Lucknow, India. Wonten bukune Madza Khasirul Alam bin Hitatil Muslimin, kerugian apa yang diderita oleh dunia akibat kemunduran umat Islam. Di dalam hal membahas kemunduranipun umat Islam, Syekh Abil Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi ngendikaaken, salah satu dari sekian banyak faktor sing nyebabaken wong Islam iku mundur antarain ora nanane ketaatan. Ketaatane wong Islam marang pemimpine iki sing ilang. Sapa pemimpine wong Islam? SK saking sakaling Kanjeng Nabi pun dipun turunaken. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama niku lah para ahli warise para nabi. Nabi mboten marisaken sapi, raja kaya mboten. Nabi marisaken kepemimpinan. Dus kepemimpinan nabi diwariskan kepada para ulama. Dan nyatanya sekarang ini umat Islam sing ora ana iku. Nek kita teliti-teliti kemundurane umat Islam, kemundurane umat Islam teng pundi-pundi, termasuk teng pesuruan Jawa Timur teng Indonesia mriki, antar lain adalah akibat hilange ketaatane umat Islam dateng ulama niki. Nggih napa mboten? Malah termasuk wong NU ne barang. Wong NU ne barang. Wis angale oleh nurut taat marang ulama niku pun mboten wonten. Cumi sampean tingali rumiyin Pak. Zamane Kanjeng Nabi mriku ketaatane para sahabat dateng Kanjeng Nabi luar biasa. Dipun timbali napa mawon, monggo, cocok ora cocok, akur ora akur, mlebu akal ora mlebu akal, sahabat tunduk dateng Kanjeng Nabi. Ora nggih ngoten para sedherek. Nalika terjadi Sulhul Hudaibiyah, Sayyidina Umar bin Al-Khattab menika ningali nas teks perdamaian Hudaibiyah ingkang menurut perhitungan akale Sayyidina Umar menika merugiaken wong Islam, nganti Sayyidina Umar niku ngantos ngobrol kali Sayyidina Abi Bakar. Ya babat, alaisa Rasulullah, bukankah beliau ini adalah utusan Allah? Jawab sahabat Abu Bakar, bala walaqad syahidtu annahu Rasulullah. Tentu saja aku pun bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah. Alaisu kafirin? Bukankah mereka-mereka ini orang kafir-kafir semua? Balang, betul. Nah kok Sulhul Hudaibiyah ini teke kok akeh sing rugi nek wong Islam nek munggu aku sahabat Abu Bakar. Tapi betapapun dan bagaimanapun Sayyidina Umar kagungan pendapat dan pikiran pribadi sing kaya niku, Sayyidina Umar sadar andai kata ini dipun keluarkan, konsekuensinya paling fatal piyambake berarti nyebal saking kepemimpinan Kanjeng Nabi, badhe nimbulaken fitnah. Karena itu Sayyidina Umar betapapun beliau punya pendirian pribadi demi ketaatan datang Kanjeng Nabi, bismillah pendirian pribadi buang taat ning Kanjeng Nabi. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Zamane Sayyidina Abi Bakar dados khalifah, nalika sauratul riddah, gerakan murtad, gerakan mani'uz zakah timbul datang tiang Arab, Sayyidina Abi Bakar mengambil keputusan harus tindak tegas. Sayyidina Umar berpendapat Jare dawuh Sayyidina Umar, Abu Bakar, tiang Islam dalam keadaan prihatin nembe tilar Kanjeng Nabi. Mbok nggih sampun berdilakukan dipertindak keras. Alus mawon. Sayyidina Abu Bakar jawab, "Wallahi, demi Allah Umar, kalau mereka menolak memberikan satu dinar yang mereka berikan kepada Nabi, kemudian mereka tolak untuk diberikan kepadaku sebagai zakat, aku akan perangi mereka sampai hancur." Sayyidina Umar sanes boten gadah pendapat pribadi, kagungan, tapi demi ketaatan kepada Abu Bakar, buang pendapat pribadi, taat datang Abu Bakar demi kesatuan lan persatuan ipun umat Islam. Nggih napa mboten? Begitu zaman Sayyidina Utsman, begitu zaman Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum jami'an. Taat niku luar biasa. Sayyidina Ali niku nalika terjadi gerakan berontak datang Sayyidina Utsman, putra kali Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dipun dadosaken tamengipun Sayyidina Utsman. Cupi para. Mula nalika zamane Sayyidina Ali dados khalifah, wonten tiyang ingkang tanglet datang panjenenganipun Sayyidina Ali, Sayyidina Ali. Zamane Kanjeng Nabi kok sekeco nggih, zamane Abu Bakar nggih sekeco, zamane Sayyidina Umar betapapun nggih sekeco, zamane Sayyidina Utsman wonten fitnah nggih saged diatasi. Ning basa zaman panjenengan kok ngeten iki dos pundi Sayyidina Ali? Sayyidina Ali jawab, "Lho iya. Lho zamane Kanjeng Nabi ku pemimpine Kanjeng Nabi niku wong sepuhe Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, pemudane Sayyidina Utsman, la ibnune aku." Beres ya pantes. Zamane Sayyidina Abu Bakar ya kaya ngoten, zamane Umar ya kaya ngoten, boso zamane aku, pemimpine aku, wong tuwe awakmu, pemudane pemuda zaman saiki nek isih kaya ngene ae sih untu. Apa iki rahasiane sing ora ana? Totalitas ketaatan datang pemimpin niki para sedherek. Nek kita kaji sedikit lan katae, kata tepatipun datang Indonesia mriki niki poros dhewe. Perjuanganipun umat Islam, katakanlah dalam hal ini Nahdlatul Ulama piyambak. Kalau akhir-akhir ini banyak kepeso, kepleset, ada kepeso ngalami pinten-pinten kerikil-kerikil tajam. Itu pun antara lain adalah akibat tidak adanya ketaatan total daripada warga NU itu sendiri kepada para ulama. Bahkan Nahdlatul Ulama sebagai kebangkitan para ulama terkadang di beberapa tempat sampun disalahgunakan, bukan menjadi Nahdlatul Ulama tetapi Nahdlatul wong sing karepe dhewe. Nggih napa mboten? Pun sering kedadian awit akhir-akhir niki, Suriah mung dadi tukang tanda tangan tok. Zamane menjelang pemilihan umum, zamane menjelang pembagian kursi, uang-uang pada parek, podo sak, podo cakat, podo nyaketi, podo toat, ketoe marah ulama. Ning wis oleh kedudukan kiyaine disepak paling-paling tukang tanda tangan pro. Nggih napa mboten? Iki sing nyebabaken wonge NU saiki dalam perjuangan ngalami kerikil-kerikil tajam. Nggih napa mboten? Dereng dadi anggota DPR, waduh, kiyaine pun cekut pun perung, matur pemon, pun dadi DPR lali kabeh. Cocok napa mboten? Cocok napa mboten? Cocok ingkang nggih. Nggih. Mun seru-seru niki, nek krungu mangke tersinggung tiyange. Lah niki terus deh. Ngoten iku hampir ya terus daya eslot poros dhewe. Iki sing nyebabaken dadi berbagai macam persoalan timbul di kalangan tubuh Nahdlatul Ulama piyambak poros dhewe. Karena itu para bapak lan para ibu, kula suwun wahai warga Nahdlatul Ulama, mari kita bersama-sama kembali kepada jiwa NU. Apa? Taat maring ulama. Wonten sing ngomong, ya kalau ulama apa? Kalau para sahabat kepada Nabi dulu taat itu ya memper wong itunya Nabi. Sedangkan ulama sekarang kan tidak seperti Nabi. Kalau ente jawab begitu, ya kalau ulamanya tidak seperti Nabi, entenya juga tidak seperti sahabat. Gini apa mboten? Lah ya kalau ulamanya dituntut seperti Nabi, juga ente saya tuntut menjadi seperti sahabat. Ente jangan cuma ngomong ulama tidak bisa seperti nabi. Saya juga mau ngomong, ente pun tidak bisa seperti sahabat. Kalau sahabat yang begitu baik taat kepada nabi, pas. Dengan segala kekurangannya, para ulama zaman sekarang adalah pemimpin umat. Kalau ente yang demikian, betapapun kurangnya para ulama, kalau macam begitu taat kepada ulama, itu pas saja. Kenapa mesti ente harus banggel-banggel? Mungkin apa mboten? Wis ayo, kita bareng-bareng taat marang para ulama. Tentu mawon sahabat Abu Bakar sebagai menungsa biasa wonten kekurangane. Dengan segala macam kekurangan ning kebagusane Abu Bakar dibanding Umar, nggih tesih kathah Abu Bakar. Mula Umar sadar akan itu dengan segala kesadaran taat maring Abu Bakar. Zaman seniki niku nyatane poros dhewe para poros dulu. Tiang niku lali dhateng mboten niku. Lah ulama zaman sekarang itu begitu kok, coba anu ini kurang itu kurang ini kurang itu kurang ini. Lah kalau ulamanya saja kurang, apalagi ente yang bukan ulama, lebih banyak kekurangan ente daripada para ulama. Lebih banyak kekurangan ente daripada ulama. Karena itu jangan harap ulama mau didikte oleh ente, tetapi justru ente harus siap taat kepada para ulama sebagaimana Umar taat kepada Abu Bakar. Tanah tentok lucune niku lucune zaman seniki niku kepengine kiai niku kon taat piyambake, padahal nyatane upama kita badhe cara kaya loyolan bocah cilik ngoten niku para sedherek. Seniki niku alhamdulillah kita ngakoni yen pondok pesantren di sana sini banyak ingkang gulung tikar, kata ingkang mundur. Tetapi harus diakui pula, di sana sini kata pondok-pondok pesantren sing anyar-anyar. Suatu bukti bahwasanya perjuangan ikun para ulama sing pokok mengelola pondok pesantren tidak pernah gagal. Patah, tumbuh, hilang, berganti terus menerus. Gini pembuatan. Tetapi justru kegagalan-kegagalan yang dialami oleh umat Islam adalah bukan di bidang kepesantrenan, tetapi di bidang lain, di mana orang sudah mulai lari daripada kepemimpinan para ulama. Monggo poros diri, poros diri. Eling ah, eling. Iya, tapi ulama ini kan lain dong. Katanya soalnya kan para ulama terkadang katanya ya kan wawasannya di bidang-bidang tertentu kan kurang. Namanya juga ulama kan pengalamannya cuma itu-itu saja. Ente masih juga ngomong begitu. Kalau memang dikatakan ulama, katakanlah wawasannya di bidang apa kek, di bidang ekonomi atau di bidang politik dianggap kurang. Saya mau tanya, persoalan lan problem apa sing ora iso, sing mboten saged diselesaikan dening para ulama? Coba, apa? Kula kinten mboten wonten kok. Masalah-masalah sing ruwet-ruwet, masalah keluarga berencana beres diselesaikan para ulama. Nggih napa mboten? Masalah sanesipun, masalah-masalah kesehatan beres dibahas para ulama nganti akhire. Masalah sing paling jare wong dianggep paling gawat, paling rawan, entah bisa diselesaikan dening para ulama. Apa? Asas tunggal. Nggih napa mboten? Lanjur apa sing ora iso diselesaikan para ulama? Kok ente masih juga taruh reserve kepada ulama? Yang nyatanya justru kegagalan umat Islam ini bukan di bidang yang diperjuangkan oleh para ulama. Monggo kita wangsul, nek umat Islam kepengin, nek warga Nahdlatul Ulama kepengin sukses perjuanganipun, poros diri korau. Pertama-tama langkah kita harus tujukan ke arah taat datang pemimpin Islam. Enggak sabun dipun nas datang hadis ingin menikah para ulama. Paham nopo paham? Paham nopo paham? Masalah asas tunggal jari wong paling gawat, paling rawan. Buktinya ulama sangat memberikan penyelesaian secara demikian manis, demikian hebat. Dene kok wonten tiang ngriko-ngriki sing podo pidato macem-macem. Ngelek-elek NU, jadi dumene NU nrimo asas tunggal Pancasila. Ngelek-elek setengah mati. Ngoten niku para sedherek ora usah mboten usah dipun lungokke para sedherek. Soale napa? Tiang sing elek-elek jare sing nrimo Pancasila, asas tunggal Pancasila, kowe ku nyatane apa kek ngoten niku macem-macem mboten ketiru asale ngomong. Mereka itu tidak puas NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal bukan karena ikhlas. Mas Alayopo, DE pengen nolak. Ning badhe nolak terang-terangan mboten wani. Sing garep arep NU ken nolak lajeng piyambake makmum teng wingking. Iki sing ora jujur. Nggih napa mboten? Mula piyambak nalika NU menyatakan menerima Pancasila sebagai asas tunggal, mereka kecewa. Kecewanya bukan kecewa prinsipil, tapi kecewa strategis, yaitu karena mereka kalah strategis dening NU. Kepengine NU nolak, mereka makmum di belakang. Ana apa-apa NU sing dadekno korban dhewe slamet. Iki sing kurang ajar iki. Nggih napa mboten? Jadi ini pun buat terus di rumah kalau pengen NU nolak dia makmum sih. Lah kalau ente memang prinsipil mau nolak, kenapa ente mesti mengecewakan NU? Tolak aja deh oleh ente sendiri, coba. Oh iya gimana? Gak berani ya? Gak berani ya? Iya tapi ya pokoknya ente gak berani kan? Kalau memang betul-betul hak, kenapa ente mesti harus ikut NU? Tolak sendiri, ayo silahkan. Nolak dhewe gak berani, gak wani ngarep-arepe NU kok nolak. Masyaallah. Padahal para hadirin, para hadirat sedaya, nyatane para hadirin lan hadirat ugi tiang ingkang mengecewakan kenging punapa NU mboten nolak. NU kok malah menerima Pancasila sebagai asas tunggal, juga antara lain orang-orang kurang-kurang terdiri saking tiang-tiang sing nyatane kepengin ngancurke NU. Pengen ngancur ke NU, satu-satunya jalan NU ben supaya hancur, NU ken nolak Pancasila. Tolak yen NU nolak Pancasila, mereka akan isukan sedemikian rupa NU dihancurke. Mulane NU nrimo Pancasila sebagai asas tunggal, mereka kecewa. Itu pun bukan karena kecewa prinsipil. Masalah apa? Masalah mereka kecewa karena mereka tidak bisa jual NU untuk dihancurkan karena menolak Pancasila. Ini masalah. Jadi tiang-tiang sing kaya ngoten niku mboten usah dirungokke para sedherek. Ampun mawon. Yo tapi wonten malih sing ngomong NU itu kan menerima Pancasila itu kan cuman sekedar move politik saja, secara prinsipil agamis bagaimanapun juga NU itu ndak menerima Pancasila. Wonten tiyang ingkang ngomong ngoten, jadi dianggep move politik. Waduh, masya Allah, sing ngarani move politik dheweke, sedangkan NU dhewe niku mboten nate ikut campur masalah politik. Sak mangke piyambake sing ngomong move politik, akhirnya sing wedi NU aktif nang politik dheweke. Lho tiyang wedi teng ayang-ayangane dhewe. Dhewe sing ngarani, dhewe sing medeni, NU-ne ora ngerti-ngerti aja. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Napa? Nggih bener namun sekedar move politik, landasan pemikiran agamis ora ono. Oh, kaklentu sampean. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Unsa ja'alnakum syu'uban wa qabila لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Pertama, ya ayuhan nas, heling-heling menungso, Gusti Allah nimbali menungso. Lepas dari tinjauan apakah ayat niki turun ten Mekah napa ten Madinah, sing nyoto ibarate menungso. He menungso, sapa ae sing ngrasa menungso kaundang dening Allah? Menungso nek mboten ngrasa menungso ora kaundang. Sing diundang khusus menungso. Sampeyan takon napa wonten menungso sing mboten percaya dheweke menungso? Wonten. Sinten? Tiang sing mboten percaya dateng perkara-perkara sing ora ana wujud glondonge. Sapa? Nggih menika tiang-tiang glondonganisme, barangisme, Jare wong Cirebon, legedegisme, jonggolisme. Jare omong sing rada pinggir dalan aspalan, tiang materialisme. Sebab kemanusiaan niku mboten bersifat materi. Mereka melihat menungso niku hanya dari segi biologis ensih. Nek menungso niku lajeng gadah menapa berbudaya, itu adalah sebagai akibat daripada volume otak ingkang langkung ageng lan sarafe langkung kompleks, langkung sempurna. Timbul manusia niki berbudaya. Ning nyatane menungso tetap kehidupan biologis sing podo karo sapi, podo kali. Dis kemanusiaan itu tidak ada bagi mereka sebab non materi. Para hadirin lan hadirat sedaya mawon, mula Gusti Allah nimbali menungso karepe iku apa? Nimbulaken kesadaran kemanusiaan wonten manahe menungso. Supaya menungso niku di dalam bermasyarakat, berjuang bersama-sama, dasare niku atas dasar kesadaran kemanusiaan. Jadi berjuangnya coro menungso, mboten coro kebo, mboten coro sapi, mboten coro ayam, coro menungso. Sebab nek coro sapi, coro kebo, coro ayam, mangke menungso sak menang-menangnya, sak senenge, sak karpe dhewe rusuh akhirnya mboten karu-karuan. Untuk menimbulkan kesadaran perjuangan kemanusiaan, menungso kudu dipun wangsulaken dateng kesadaran kemanusiaan. Ya kuwi kemanusiaan niku adalah idealisme nek menungso dhewe. Dan puncak ide dari menungso niku Tuhan. Mula untuk menimbulkan kesadaran kemanusiaan yang bisa mendorong perjuangan kemanusiaan bukan kebinatangan, maka manusia menika pertama-tama dituntut untuk melandaskan pola berpikir dasar yakni filsafatnya datang puncak ide dari menungso dhewe yaiku anane ketuhanan yang Maha Esa siji. Inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku gawe kowe lanang wedok, aku gawe kowe berbangsa-bangsa lan suku bangsa supaya padha kenalan. Lanang wedok berbangsa bersuku bangsa padha kenalan. Kenal niku mboten namung kenal nami, nepangaken nami kula Jablut nggih, kula nami kula Garmin nggih, maestripun nggih, nggih wassalam mboten dipakon. Kenal nami, kenal asma, kenal desa, kenal pedamelan. Akhiripun kenal watak, kenal kepribadian, kenal kebiasaan, kenal kebutuhan, kenal bima fihi min kulli makna. Lanang wedok berbagai macam bangsa yang betul-betul kita kenal, akhirnya kita tahu bahwasanya mereka ini sebenarnya adalah manusia seperti kita juga. Tapi pada periode sejarah tertentu, sebagaimana peninggalan puing-puingnya sak mangke tesi wonten, kita sakseni datang beberapa bagian tentunya. Menungso niku tesi wonten, ingkang gadai sifat kanibal, saling mangan satu sama lain, kong perang terus-terusan tesi wonten. Jelas menika nggih menungso ning mereka dereng gadai kesadaran kemanusiaan kang sepenuhnya, yaiku mereka ingkang dereng peradabanipun dereng naik, dereng minggah. Mula untuk kita sareng-sareng berjuang memperjuangkan kemanusiaan untuk kepentingan bersama adalah wajar kita niku dituntut untuk melandaskan pola berpikir dasar kita, filsafat hidup kita di dalam suatu filsafat hidup kemanusiaan yang adil dan beradab kali. Nggih napa mboten? Pinten malih, Kak? Pinten malih? Tiga malih nggih. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى dipun sebataken fi'ile khalaqnakum, syu'uban fi'ile dipun sebataken ja'alnakum. Nalika qabaila mboten disebut fi'ile, langsung akaf ngangge wawu mawon sing limut lakil jam'i. Niki artine pripun? Syu'ub kebangsaan, bangsa anane bangsa, anane nation. Menika secara eksistensial diakoni dening Allah. Sebagaimana juga karena ngendika akan suruh qabail menika mboten dipun ulang fi'ilipun langsung dipun atafaken mohon dateng suruh artine anane qabilah suku bangsa eksistensil diakui tetapi di dalam kesatuan nation suruh dalam kesatuan bangsa. Nggih napa mboten? Mula saking menika kita sebagai bangsa Indonesia, kita pun eksistensial sebagai suatu bangsa diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajar. Dan memang seharusnya sebagai suatu bangsa ingkang gadhah latar belakang kebudayaan kang relatif padha, kang mindel datang sijine kawasan awit Sabang ngantek dugi Merauke jenenge bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan bersama menika kita dituntut untuk melunaskan pola berpikir dasar kita, filsafat kita dumateng persatuan Indonesia. Telu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Setengah paling mulia-mulia ni rokabeh iku sing paling takwa maring Gusti Allah. Menungso menika mulya lan inane diakoni anane dening Allah. Ning standar mulya lan inane menungso mboten duit, mboten raja kaya, mboten bondo, mboten pangkat, mboten kursi, mboten jabatan, mboten kedudukan. Napa? Takwa. Takwa niki sing dadi ukuran, ukuran takwa naming Allah kang sumrep. Dadi mulya lan orane menungso mung Allah sing berhak nentokaken. Dene kita padha menungso menika sami mboten wonten bedane punapa-punapa. Ora ana menungso sing duweni hak luwi, ora ana menungso sing duweni kewajiban luwi. Padha ning krana menungso niku poros dhirik ora terkadang kepentingane sami, keperluane sami, cita-citane sami, kepenginane sami. Terkadang objeknya terbatas supaya aja nganti rebutan, aja nganti ribut, aja nganti tukaran padu. Mula poros dhirik perlu menungso niki dipun organisir. Lah organisasi kemenungsan kang mencakup seluruh bangsa niku sing jenenge organisasi kenegaraan sing dipimpin dening pemerintahan. Nanging sekali lagi kelawan duduknya seseorang sebagai pimpinan pemerintahan dari sejak lurah sampai presiden orang duweni hak luwi, orang duweni kewajiban luwi padha sebagai bangsa Indonesia. Mereka adalah pemimpin, bukan penguasa. Sebab sebagai pemimpin mereka hanya membawa amanat, membawa aspirasi daripada umat. Sebab negara niki gadae sedaya umat, sedaya rakyat sing wonten datang wilayahe. Karena itu para hadirin dan hadirat sedemon, pada dasare sedaya perjuangan didasarkan datang kepentingan rakyat kabeh. Ning korono rakyat niku kathah, mula para sedherek ora uneken doyo nyampeaken aspirasine cara masing-masing ruwet ribut malah mboten karu-karuan di dalam rangka organisasi nikulah maka dipun perloaken wontenipun suatu sistem teknis cara permusyawaratan ingkang sangat praktis tetapi mampu mencerminkan seluruh sing wonten inggih menika sistem perwakilan. Mula dasar pemikiran filsafat kangge kita memperjuang kepentingan rakyat tentu mawon adalah mesti kedah didasarkan datang perasaan podo orang duweni kewajiban luwih hak luwih tetapi leres-leres kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan di dalam permusyawaratan dan perwakilan dan permusyawaratan. Papa mungkin apa mboten pinten malih kan tunggal malih inna Allah alimun khabir. Saat temennya Gusti Allah datang mudaneni lan waspada mudaneni apa? Gusti Allah niku maha welas asih. Welas asih apa? Welas asih maring makhluke rahma welas asih maring kawulane mudaneni nyumurupi datang kepentingane, datang kebutuhane, datang kesenengane, datang keperluane, nyumerpi. Karena itu keperluanmu apa, Gusti Allah ngerti, kepenginanmu apa, Gusti Allah weruh, Gusti Allah ngerti, mula Gusti Allah nurunaken sedaya. Keperluane menungso datang dunya niki. Baik niku keperluan ingkang sifat pun material ataupun mental spiritual. Karena niku menungso hake podo, keperluannya podo, kebutuhannya podo, mula poros diri korau. Masing-masing menungso gak ada hak ngerasakan nikmatnya Allah, ngerasakan. Kita bahkan filsafat kita di dalam adanya suatu rasa kesatuan Indonesia kalayan filsafat dan pola berpikir dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Limo pas ora usah nganggo ayat liyo, ayat siji Pancasila kena kabeh tur urute pisan, nek ora mubalek NU ora iso ngoten niku para. Kok ana sing iso tiru niku para. Nggih napa mboten? Terang niki ayat niki para sederek. Lha nek pun dipun terangaken ngoten kok tesih wonten tiyang ingkang nyebataken memperhitungkan bahwa NU menerima Pancasila hanya sebagai suatu move politik niku nyatane wong sing bodoh gak ngerti wong pada pemikiran agama ingkang sak leresing kuwi. Nggih napa mboten? Pun mboten usah dirungokke wonten niku Pak. Sing penting bismillah totalitas penyerahan diri. Datang sedaya konsep sini Allah sing mlebu akal lan ora mlebu akal, sing manifestasi minimalipun datang bab ibadah salat lima waktu, dalam bab kemasyarakatan ketaatan datang pemimpin Islam, para ulama niki para sedherek raja bang ingkang jiwane terus menerus kita praktekakan di dalam kehidupan sedinten-dinten. Sebab betapapun kita badhe mati, badhe mempertanggungjawabkan sedaya amal perbuatan datang arsanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul adzim. Kirakan pinyun maaf kata punten. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Wallahu al-muwaffiq wal mu'in, wa bihi nahtadi wa nasta'in. Wa ufawwidu amri ila Allah, wallahu basirun bil 'ibad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat di Eropa, dunia Eropa sekarang ini kalap, sukar, sulit. Poland waktu disambangi, waktu didatangi oleh Paulus, orang-orang buruh di sana berkumpul mengatakan, kami ingin Tuhan di sekolah-sekolah kita, kami ingin Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu teriakan mereka di hadapan Paulus, berarti bahwa mereka itu haus akan ketuhanan. Sampai ada salah satu penulis, baru saja dua malam ini saya baca, dia bilang kemungkinan